Saya sudah goceng. Pura belum disari saya renceng. Gak with the rari gak diminta bonceng. Pangan with the band. Seri cuma minta goceng. Saya poker. Dia taruh di snapchat. Hujan di luar dia yang becek. Gue bisa tahu kan gue yang habis cek. Jadi bilang gue berengsek. The Ops on award. Aku udah mau TV. Gak ketangkep karena main rap. Becek ngomong hip. Cause I never liking. Ngelikin pasti susah sampe miskin. Bokul lagi isop gak pernah putus. Bang yang sama biar gak kena ringkus. Karena berhenti saya lanjut terus. Punya di jalur bergerak macam Petrus. Mas on this beat. You know he gon' kill it. Persetan cara rap is we gon' drill it. Jalan game Gino Bali we gon' beat it. Standing on your body. Muka lu mirip titit. Muka lu mirip titit. Lu kayak anjing. Kontrol lu bau silik. Belu paling mantap. Walau rokok masih diketeng. Tetap petenteng. Jangan pernah anggap penteng. Beceng tembak kepala langsung gak melenceng. Spinner your block like scooter. Shout out to Aceng. That's my shooter. Satu sub di rotan terus muter. Lihat kanan kiri takutnya ada booster. Irin the marathon geng kita samper. Seri roti ganjil baru taper. OG nitip jarum super. Di sebungkut langsung habis dioper. Lu bahaya mending lu panggil Densu. Gak semua tahu karena emang khusus. Bajak lu anjing kalau gak suka ya susul. Tatlu semua tai pada begajul. Tol kentol lah. Cing semua. Make